Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali berjumpa dan berkumpul untuk kita melanjutkan kajian dari Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang disebutkan matannya oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dan diberi keterangan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullahu taala. Kita masih berada di bab majaan al-ghuluwa fil kuburi sholihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab sesuatu yang datang bahwa al-ghulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh yang menjadikannya awthanan tu'badu min dunillah. Dari benda yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah membaca bahwa Al-Imam Malik telah meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Rasulullah s.a.w. menyebutkan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ya sebagai tempat untuk diibadahi. Dan semakin besar kemurkaan Allah kepada kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk meminta, memohon dan seterusnya. Jadi sangat murka Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat seseorang atau suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka ataupun orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai tempat untuk mereka beribadah. Qala al-mu'allif rahimahullah wal ibn Jaririn bi sanadihi an Sufyan an Mansurin an Mujahid afara'aytumul Lat wal Uzza. An-Najm ayat ke-19. Dari Ibnu Jarir dengan sanadnya, dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul Lat wal Uzza. Nah, bagaimana pandangan kalian tentang Al-Lat wal Uzza? Al-Lat wal Uzza ini nama berhala yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin dahulu. Qala kana yalutu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrih. Naam. Maka Al-Lat ini kana yalut, dia membuat roti, mengadon roti. Naam. Yang diberikan kepada para jamaah haji yang beribadah di Baitullah. Jadi dia pekerjaannya melayani tamu-tamu Allah yang beribadah di Ka'bah. Maka ketika dia ini meninggal, ya karena jasanya yang demikian besar, fa'akafu ala qabrih, maka mereka beritikaf di kuburannya. Wakadha qala Abul Jauza an Ibn Abbasin, demikian pula disebutkan Abul Jauza dari Ibn Abbas, kana lutus sawik lil hajj, bahwa Al-Lat ini membuat roti yang diberikan kepada al-hajj, kepada orang-orang yang haji. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan, kita baca saja keterangannya, At-Tarajim, biografi para perawi di atas. Ibnu Jarir, dia adalah Imam Al-Hafidh Muhammad bin Jarir At-Tabari. Jadi nama-nama mereka ini memang panjang-panjang. Untuk silsilah keturunan mereka disebutkan. Naam. Al-Hafidh namanya Muhammad. Kemudian bin Jarir At-Tabari. Sahibut Tafsir, dia ini memiliki karangan tafsir. At-Tabari meninggal pada tahun 310 Hijriah rahimahullah. Yang kedua, Sufyan Al-Adhar, maka yang nampak Sufyan di sini bahwa dia adalah Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Seorang imam hujjah, ya, yang bisa diambil darinya hujjah-hujjah. Abidun, seorang yang ahli ibadah. Ini para imam. Di samping mereka memiliki ilmu, juga mereka adalah orang-orang yang tekun dalam beribadah. Beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah rahimahullah. Adapun Mansur, dia adalah Ibnul Mu'tamir, Sikotun, Faqihun. Dia seorang yang terpercaya. Ya, hafalannya terpercaya, Sikoh, Faqih. Dan dia sangat faqih, memiliki keilmuan dalam masalah agama ini. Meninggal pada tahun 132 Hijriah rahimahullah. Yang keempat, Mujahid. Dia adalah Ibnu Jabrin, Thiqatun Imam fi Tafsir. Mujahid juga ini, dia adalah Ibnu Jabrin, Ibnu Jabar, Thiqah. Dia terpercaya seorang imam dalam masalah tafsir. Dan dia ini salah satu dari muridnya Ibnu Abbas, Mujahid. Menjadi rujukan juga dalam masalah tafsir. Akhadha an Ibn Abbasin, Mujahid ini menimba ilmu dari Ibn Abbas, yang mana Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia di dalam agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Ibnu Abbas. Ya, demikian semangatnya belajar menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semangatnya beliau ini tidak berhenti ketika meninggalnya Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, maka dikala itu para sahabat kibar, pembesar-pembesar sahabat masih banyak yang hidup. Maka dia kesana kemari menuntut ilmu, mendatangi rumah-rumah mereka. Suatu saat dia mendatangi seorang sahabat, ya, salah satu kibar sahabah. Ketika dia menjumpai rumahnya dalam keadaan tertutup, dan diketahui di saat itu, ya, banyak ini angin yang kencang, dan ketika itu debu bertebaran. Maka dia hanya tiduran di depan pintu sambil apa ini memakai tikar selendangnya. Dia tidak berani membangunkan orang yang di dalam rumah. Maka ketika si penghuni rumah ini bangun dan membuka pintu, lah, kok ada Ibnu Abbas di sini? Kenapa enggak mengirim utusan saja datang ke sini, biar kami yang akan mendatangimu? Nah, tetapi demikianlah semangatnya Ibnu Abbas menimba, terus menimba ilmu. Nah, sehingga Ibnu Abbas ini menjadi rujukan, terutama dalam ilmu tafsir. Dan muridnya yang juga menjadi rujukan adalah diantaranya Mujahid bin Jibir rahimahullah. Maka kita pun ya juga harus bersemangat di dalam menuntut ilmu, menimba ilmu. Kalau kita timbang-timbang semangatnya para ulama ussalaf dalam menimba ilmu dengan kita sekarang, tidak ada apa-apanya. Betul-betul tidak ada apa-apanya. Mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain bukan pakai AC, mobil AC, pesawat AC, kereta api AC, cuma AC alami. Naam, angin-angin yang di luar. Itu pun ya berjalan di padang pasir, di malam hari ya sangat dingin, di siang hari ya sangat panas, untuk memperoleh satu hadis. Ini para ulama dahulu rihlah dari satu negeri ke negeri lain menimba ilmu. Coba kalau kita baca kisah-kisah mereka dalam menuntut ilmu, maka kita akan mendapati diri kita ini menjadi semangat menimba ilmu. Yang dicari cuma beberapa hadis, belum terkumpul di saat itu, sehingga masih di imam ini. Kemudian kita sekarang sudah terkumpul. Imam Bukhari sudah mengumpulkan riwayat-riwayat hadis sahih. Imam Muslim juga demikian. Demikian pula imam-imam yang lainnya. Tinggal kita mempelajari, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun memang pahala yang diraih para ulama terdahulu jauh lebih utama, lebih besar, karena mereka merasakan perjuangan yang berat. Naam. Tidak peduli dengan apa namanya ini kesulitan-kesulitan yang ada. Dan ketika mereka menuntut ilmu, ketika perbekalan habis, tidak ada samping kiri warung seperti di negeri kita. Ya, bisa kita singgah, ada warung. Singgah beli, ada yang mau yang hangat-hangat ada, yang dingin-dingin ada, yang biasa-biasa ada. Di saat itu tidak ada. Naam. Tidak ada tempat untuk mencari bekal. Kalau sudah bekalnya habis, ya tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ada yang melewati pantai, kemudian melihat situ ada kura-kura atau penyu yang besar itu. Nah, itu dibelah. Nah, baru mereka bisa memakan kayak telur kuning-kuning di dalamnya. Nah, ini juga bisa membantu mereka dalam perjalanan. Jadi kita akan melihat atau mendengar kisah-kisah mereka ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Beliau meninggal pada tahun 104 Hijriah rahimahullah. Abul Jauza, dia adalah Aus bin Abdullah Arabiyu Sikoh, masyhur. Ini Sikoh. Sikoh itu terpercaya. Jadi hafalannya itu lengket. Ini namanya Sikoh. Jadi apa yang sudah dihafal itu terus dihafal. Nah, kalau hafal kemudian lupa, ini bukan Sikoh, tapi ghairu Sikoh. Tidak Sikoh. Bisa apa ini bercampur hafalannya. Jadi para ulama dahulu kebanyakan mereka Sikoh di dalam menghafal ilmu. Ilmu-ilmu hadis. Kalau ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, rata-rata mereka belum balik sudah hafal. Jadi di masa mereka menghafal Al-Quran itu bukan suatu yang terlalu rumit bagi mereka. Nah, jadi mereka utamakan menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran baru mulai belajar yang lain-lain. Nah, kalau kita sekarang ya baru hafal juz 30, wih, masya Allah, pian ini banyak banget hafalannya. Padahal baru juz 30, belum 30 juz. Naam. Kita sudah dengar dia baca sabis. Wih. Orang yang di belakang, panjang benar hafalannya ini. Padahal baru sabis. Kalau terdahulu seperti Hudzaifah bin Yaman ketika salat di belakang Nabi, Rasulullah baca Al-Baqarah dalam salat malam. Paling di akhir surat berhenti. Ternyata langsung surat An-Nisa. Saya kira penghujung paling ruku. Lanjut lagi. Ternyata tambah lagi Al-Imran. Naam. Jadi seperti itu. Mereka menghafal Al-Quran itu biasa. Dan di negeri Yaman sendiri, para tulaba penuntut ilmu, kebanyakan mereka sudah menghafal Al-Quran. Sehingga ketika mereka menghafal hadis-hadis, lebih mudah. Banyak yang hafal Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari itu berapa jilid? Ribuan hadis. Nah, mereka menghafalnya, tapi diam-diam, tidak mau ketahuan. Tapi mereka rata-rata sudah menghafal. Apalagi kalau hanya Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin. Nah, kebanyakan mereka sudah menghafalnya. Sehingga mereka menjadi para alim, para ulama. Beliau ini meninggal pada tahun 83 Hijriah rahimahullah. Yaluttu as-sawik ay yakhlituhu bisaminin wa nahwi. Mengadon sawik, tepung, yaitu dicampuri dengan minyak samin dan selainnya. Ya, dibikin adonan biar menjadi roti. Akafu ala qabrih. Mereka iktikaf di atas kuburannya. Akbalu wa wadabu wa tabasu alaih. Yaitu mereka menghadap ke kuburan itu dan tekun padanya. Ya, dan mereka ada harapannya di situ. Ya, ada keinginannya ketika itikaf di kuburan. Munasabatul asari lil bab, kesesuaian asar ini dengan bab, anna sababa ibadatil lat huwa al-ghulu fi qabri hatta sara wasanan yu'bad. Bahwa sebab diibadahinya al-lata adalah karena al-ghulu, berlebihan hulu terhadap kuburannya sampai menjadi wasanan, tempat untuk diibadahi. Nah, maka orang-orang saleh kalau sudah dikultuskan kemudian dibangun dan kuburannya ditinggikan dan dihiasi, maka ini menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuburan itu setinggi gini aja, atau seperti yang kuburan para jamaah haji, kalau kita melihat jejer-jejer banyak, seperti itu sunahnya. Bukan dibangun, dilukis, dihiasi, kasih keramik, kasih nama, kemudian lahirnya, tahunnya, tidak ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburan seperti itu. Kita diketahui ditinggikan sejengkal agar itu sebagai kuburan, dikasih kayu sedikit. Nah, sebagai tanda bahwa itu kuburan agar tidak diinjak-injak oleh manusia. Nah, kuburan sekarang ini kalau dianggap orang soleh, dibikinkan kuba-kuba, dikasih kelambu, ada kelambu putih, ada kelambu kuning, ada kelambu merah, macam-macam kelambu. Nah, dikasih lampu-lampu lagi. Kemudian ada yang memperingatinya datang ke tempat itu, maka ini menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sangat-sangat mengkhawatirkan kalau kuburannya dijadikan seperti itu, sebagaimana orang-orang Al-Yahud wa Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat untuk diibadahi. Nabi sangat mengkhawatirkan. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, La tajal qabri wasanan yu'bad. Janganlah engkau jadikan kuburan saya sebagai tempat untuk diibadahi. Dia sudah meminta kepada Allah. Dalam hadis yang lain, sebagai tempat untuk keramaian beribadah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kasih sayang kepada umatnya, kasihan. Ya, apa yang mereka lakukan ternyata itu sudah jauh dari bimbingan Nabi. Dan apa yang mereka amalkan ini justru bukan membawa pahala, tetapi membawa petaka bagi mereka. Sudah capek-capek ke sana, naam, kemudian ternyata yang didapati bukan pahala, tapi justru dosa. Maka kasihan. Tetapi kenyataannya, naam, justru mereka tidak merasa berterima kasih. Tetapi justru menantang orang-orang yang seperti ini. Apa lagi ini? Katanya. Selama ini kuburanku sudah tempat kami beribadah, tempat kami istighosah dan seterusnya. Ini datang-datang melarang kami. Berarti sampean ini tidak menghormati para pendahulu. Naam. Masa orang dikubur kayak hewan aja katanya. Tidak ada tanda ini, tidak ada tanda itu. Kayak kubur ayam aja. Ya kalau memang sudah bimbingan Nabi seperti itu, kita mau bikin yang seperti apa? Rasulullah aja seperti itu kuburannya, tidak mau untuk dibangun, bahkan mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan yang ditinggikan. Sudah seperti bimbingannya, kita ikut seperti itu walaupun kelihatannya kurang mantap menurut kita. Iya, itu kuburannya kok kayak gitu aja, cuma dikasih batu-batu aja. Coba dikasih nisan, hiasan apa, sebagaimana kuburan yang lain, dikasih pagar kah? Kasih bunga-bunga biar teduh kuburannya, kasih kembang Kamboja itu atau kembang-kembang yang lain. Rupanya dalam kehidupannya senang pelihara bunga itu, tanamkan di samping kanan samping kirinya. Nah, ini semua perasaan manusia. Berkata al-muallif, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidin 'alaiha al masajida was-suruj. Rawahu ahlus sunan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan penziarah kubur. Dan mereka-mereka menjadikan ya kuburan-kuburan ini sebagai tempat-tempat untuk ibadah. Wasuruj, dan lentera-lentera dikasih penerang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan yaitu Abu Dawud nomor 3232, Tirmidzi nomor 320, Ibnu Majah nomor 1575, dan Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 1 ada yang halaman 209, ada yang 287, ada yang 324 dan 337. Nah, ini ahlus sunan yang meriwayatkan hadis ini. Jadi di sini al-la'an, mendapatkan la'anat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dulu perkataan Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid yang juga dalam masalah bab ini. Beliau mengatakan, al-khuruj ilal kubur wa hiya anwa'un. Khuruj, keluar menuju kuburan, ini ada bermacam-macam. Minha mahuwa sunnah, diantaranya ada yang sunnah. Jadi ziaratul kubur ini ada yang sunnah. Wahia ziaratun ziaratul rajul rijal lil lil itti'adi wa du'ai lil mauta. Yaitu dia berziarah. Nah, orang-orang yang berziarah dari kalangan laki-laki untuk mengambil pelajaran, mengambil mau'idhoh. Artinya, ya bakalan dia juga rumahnya seperti itu, hanya 1 meter lebih panjangnya. Mungkin luasnya setengah meter. Dia bakalan juga menempati tempat seperti itu, sehingga dia juga bersemangat untuk beramal. Nah, sekaya-kayanya manusia, setinggi-tinggi jabatan manusia, nanti berakhir semuanya di situ. Tidak lebih. Naam. Wa du'ai lil maut, dan untuk mendoakan orang-orang yang telah mati. Di antaranya kita mengucapkan doa ketika masuk di pekarangan kuburan. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin. Sampai akhirnya kita mendoakan alafia wassalama, ya, keselamatan bagi mereka. Dan insya Allah kita juga akan menyusul mereka. Kita doakan mereka. Nah, ini yang sunnah. Wa minha ma huwa bid'ah. Di antaranya juga ziarah kubur ini termasuk dari perkara yang tidak ada contoh dari Nabi. Hiya ziyaratuhum lidu'ai indahum wa qira'atil Qur'an. Yaitu ketika ziarah melihat mendatangi kuburan, ya, berdoa di sisi mereka. Naam. Kalau tadi mendoakan si mayit, semoga dia diberikan kelapangan. Kalau ini langsung berdoa di sisi kuburan. Punya tujuan. Atau membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Ini juga tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwi dzalik. Dan yang semisal itu. Apalagi bawa air, ceret, bawa kembang, kemudian siram biar segar. Apalagi musim panas, siram biar segar. Atau niatan-niatan yang lain. Nah, ini juga tidak ada bimbingan dari Nabi SAW. Pokoknya ketika ziarah kubur itu hanya mengingatkan kita terhadap kematian. Serta kita membaca doa untuk masuk ke dalam lingkungan pekuburan. Dengan adab-adab kita membuka sendal. Ya, sendal kita buka di luar. Jangan dipakai terus sampai ke dalam. Kemudian ketika masuk ke dalam, jangan kuburan-kuburan itu diinjak-injak, tapi lewat di sela-sela kuburan. Ini kebanyakan kita kada tahu padahal itu dilarang. Untuk menghormati para mayit itu dilarang kita menginjak-injak, apalagi duduki kuburannya. Bahkan para remaja kalau kuburannya itu bagus dijadikan pacaran, waliyadubillah. Naam. Ini kuburannya mengkilat benar. Sehingga karena sepi di situ sudah berada mereka. Nah, ini menyelisih sunnah. Jadi ketika kita mengantar para jenazah, hati-hati. Kadang-kadang kuburan itu berdempet-dempet lewat di celah-celahnya. Jangan sampai diinjak di kuburannya. Dan ketika menunggu sampai selesai, ya jangan duduk di atas mentang-mentang agak tinggi. Ya, enak sekali duduk di atas kakinya di bawah. Jangan. Jangan duduk di kuburan, enggak boleh. Itu untuk penghormatan kepada mereka. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha ma huwa syirk. Di antara ziarah kubur itu juga bisa menjadi syirik. Bagaimana itu menjadi syirik? Wahya ziyaratum lidu'ail amwat. Adu'ul amwat. Berdoa kepada orang mati itu. Wahai syekh, saya ini kok sudah pontang-panting, jualan kok kada laku-laku. Coba kasih laku lah. Umpamanya bahasa kasarnya. Atau saya ini kok sudah umuran, sudah kepala 3, mau hampir lagi kepala 4, belum dapat jodoh ini. Ya Allah kasihlah jodoh umpamanya. Ya wahai penghuni kubur, kasihlah saya jodoh. Atau saya ini sudah menikah bertahun-tahun, kok belum dikaruniai keturunan. Minta lagi sama penghuni kubur. Nah, ini bisa menjadi syirik. Karena yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu, apalagi yang sudah mati. Masih hidup saja kada bisa, apalagi kalau sudah mati, tambah kada bisa. Ya paling kalau masih hidup dia arahkan sudah banyak-banyak konsumsi obat soda atau yang lain. Penyubur umpamanya. Tidak bisa ya apa ini menjadikan keluarganya bisa punya keturunan. Wal istinjad atau minta pertolongan ke ahlul kubur, kepada orang yang di dalam kubur itu minta pertolongan. Oh saya lagi dimusuhi satu kampung ini Syekh, lindungi saya. Nah atau sebelum matinya seorang Syekh atau gurunya ini, pokoknya kalau pian dimusuhi orang sebut saja nama saya 3 kali, nanti kalau kada gitu datang ke kuburan saya. Nah, minta. Nah, ini tidak boleh. Ini syirik. Wal istighosah. Demikian pula istighosah. Istighosah ini minta juga pertolongan, tapi pertolongan yang sangat-sangat diperlukan di saat itu. Istighosah. Memang betul-betul dia sangat kesulitan di saat itu. Perlu segera diangkat musibah atau bencana yang menimpanya. Namanya istighosah. Kalau isti'an hanya sekedar minta pertolongan biasa. Tetapi kalau istighosah ini pertolongannya sangat-sangat diperlukan di saat itu. Disebut dengan istighosah. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab yang juga mengarang apa ini menjelaskan kitab tauhid dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Tabaca dari Shol Fauzan, Ahlus Sunan ai Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wal Mirwihi An-Nasa'i, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Zairatil Kubur ai minan nisa, para penziarah-penziarah kubur yaitu dari kalangan wanita. An-Nisa, karena biasanya perempuan itu tidak bisa menahan diri. Ketika sudah ziarah kadang menangis, meronta-ronta. Naam. Robek-robek bajunya atau yang lainnya, atau menampar-nampar pipinya dan seterusnya. Wasuruj alladzina yuqiduna saraj alal maqabiri wa yudiunaha. Yaitu yang dinyalakan lampu-lampu, apakah lilin-lilin atau kemenyan-kemenyan atau yang lain di atas kuburan sehingga menerangi kuburan itu. Ini dilarang. Ya biar kada gelap. Ya memang alamnya sudah kayak gitu dia. Kalau orang soleh insya Allah dalam terang. Tapi kalau orang kada soleh ya memang gelap, biar dikasih jangkan lilin mungkin lampu 200 watt tetap gelap. Karena kegelapan dosa-dosanya, bukan kegelapan yang lain. Tapi kalau orang soleh, biar tidak dikasih lampu, dia akan bernikmat-nikmat di dalamnya. Tinggal menunggu kebangkitan yaumul kiamah. Mana hadis ijmalan? Mana hadis secara ijmal, secara global? Yadu sallallahu alaihi wasallam billa'na wahya at-tardu wal-ib'ad an rahmatillah linisa allati yazurnal kubur. Rasulullah SAW mendoakan la'anat, yaitu dijauhkannya atau dual ibad. Dual ibad sama dijauhkan. Dari rahmat Allah bagi wanita-wanita yang mereka yazurnal kubur, berziarah kubur. Li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alaihi mafasid. Karena ziarah yang dilakukan kaum wanita itu akan mendatangkan mafasid, kerusakan-kerusakan. Minan nihayati wal jazai waf titan, yaitu nihaya, meratapi, nangis-nangis ataupun yang lain. Jaza, keluh kesah, tidak sabar. Wasitan lirijal bihinna, dan bisa juga membuat fitnah kaum lelaki, apalagi di negeri kita. Naam, celana-celana sempit, baju-baju ketat. Naam, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya itu kelihatan seluruhnya. Ya, pakai jilbab, bukan jilbab sari tapi helm standar. Ya, kayak orang pakai helm kan tertutup semua, tapi ya begitulah. Naam. Sehingga bukannya pakai jilbab tidak terfitnah, tapi orang melihat, "Wih, cantiknya." Makin cantik kelihatannya, Sultan. Jadi orang seharusnya di kuburan mengingat mati, bukan mengingat mati. Beh, nyaman benar memandang itu. Ya, ini lihat kayak gitu. Mereka enggak mungkin pergi tidak begitu, tapi ya bibirnya sudah kayak tomat. Nah, terus pipinya sudah tebal berapa inci dari pupurnya. Ya mesti berhias. Jadi orang ziarah kubur yang tadinya mengingat mati kada jadi mengingat mati, malah itu yang dipandang. Allahul musta'an. Maka ini akan membuat fitnah bagi rijal. Wala'ana alladzi yattakhidzuna al-maqabir, dan juga la'nat kepada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan mawatin ibadah sebagai tempat-tempat untuk ibadah. Au yudiunaha bisurud wal qanadil, atau mereka meneranginya dengan lampu-lampu atau lentera-lentera atau lilin-lilin yang sejenisnya. Li'anna hadza ghuluwun fiha, karena ini ghulu di dalam atau terhadap kuburan. Wa mad'atun lisyirk, dan mengantarkan atau mengajak kepada syirik. Bi ashabiha, terhadap ashabnya, penghuninya atau pelakunya. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab, annahu yadulu ala tahrimil ghuluw fil kubur. Bahwa dalam hadis ini menunjukkan atas haramnya ghulu terhadap kuburan. Li'anna dhalik yusayyiruha awthanan tu'bad, karena hal itu bisa menjadikannya tempat untuk diibadahi. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, tahrimul ghuluw fil kubur bittikhadhiha mawatina ibadatin li'annahu yufdi ila syirki, haramnya ghulu terhadap kuburan dengan menjadikannya tempat-tempat untuk ibadah, karena hal itu mengantarkan kepada syirik. Yang kedua, tahrimu tanwirul maqabir, diharamkannya menerangi kuburan-kuburan ya dengan lampu-lampu atau yang lainnya. Li'anna dhalika wasilatun liibadatiha, karena hal itu bisa menjadi wasilah untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, annal ghuluwa fil kubur minal kabair, bahwa berlebihan terhadap kuburan ini termasuk dari kabair, dosa-dosa besar. Yang terakhir, anna illatan nahyi anis salati indal kubur hiya, bahwa sebab dilarangnya sholat di sisi kuburan yaitu khawfu syirk, takut terjatuh dalam perbuatan syirik. La li ajlin najasa, bukan karena najisnya tempat itu, bukan. Li anna Rasul SAW korona baina ittikhadhiha masajidah wa israjiha, karena sesungguhnya Ar-Rasul SAW menggandengkan antara menjadikan masjid wa israjiha dan meneranginya. Walana al-amrain, dan la'nat di sini ada dua perkara. Walaysa la'nu ala israjiha min ajli najasa faqada as-salatu indaha, dan bukanlah la'nat atas israjiha ya menerangi lampu-lampu tadi karena najis. Demikian pula as-salatu indaha, salat di sisinya. Nah, tadi laknat ada dua yang dilaknat. Siapa yang dilaknat tadi? Zairatul kubur. Perempuan-perempuan yang penziarah kubur. Yang kedua, wal muttakhidin 'alaihal masajid was-suruj. Mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah kemudian diberi penerang. Karena sudah azan dan pembahasan kita pun alhamdulillah selesai, maka sampai di sini yang kita baca dan pelajari. Nah, dan perlu diperhatikan karena memang mayoritas akidah muslimin kita ya seperti ini, maka kita pun berhati-hati di dalam berbicara dengan mereka. Kalau mereka memang belum nyambung, ya ditahan dulu sambil terus diarahkan. Nah, karena kita mungkin karena semangat, oh ini hadisnya benar, apa ini bujur, ini hadisnya, ini ayat, hadis ayatnya jelas, langsung datangi pamannya, datangi bapaknya, datangi ibunya, datangi semua keluarganya, kadabul lagi kayak gini. Nah, hati-hati teman, nanti diserang habis-habisan. Nah, dipertimbangkan maslahat dan mafsadat. Nah, sekalipun itu adalah kebenaran, tapi dalam menjalankan kebenaran itu dilihat. Kayaknya kalau saya sampaikan ini, saya mungkin tinggal satu jam hidup di sini umpamanya. Ay, jangan dulu. Tapi kayaknya ini tidak ada masalah. Ya sudah, sampaikan perlahan-lahan sambil dimasuki, kasih dalil, kasih keterangan. Ini bahayanya, ini ancamannya ini. Nah, jadi itu tahap-tahapan dalam berdakwah. Tidak semua orang ya, sama. Tidak semua orang sama. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar atau sudah akidahnya mantap, diajari yang seperti ini, nyambung saja. Tetapi ada orang yang memang mereka, kalau para pengagung kuburan, nah itu hati-hati aja kalau menyampaikan. Pelan-pelan. Nah, cari selak-selaknya yang kira-kira dia bisa menerima, dan kalau terutama dari keluarga kita, terus kita doakan. Dan bahan mereka ya bisa merujuk kepada jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.